Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita telah lalu bahwa Al-Imam Barbahari menyebutkan akidah Ahlus Sunnah terkait iman kepada hari akhir, iman bil ghaib adalah mengimani as-sirat yang di atas jahannam, dan beliau sebutkan walahum anwar ala qadri imanihim, mereka punya cahaya mukminin sesuai keimanan mereka masing-masing. Ini beliau ambil berdasarkan firman Allah dalam Al-Hadid ayat 12 dan berikutnya, yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Di hari kamu melihat mukminin dan mukminat, cahaya mereka ada di depan dan di kanan mereka, kabar gembira bagi kalian hari ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Di hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orang-orang yang beriman, lihatlah kami, biarkan kami mengambil sebagian dari cahaya kalian. Ilarji'u wara'akum, maka dijawab kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, cari cahaya kalian sendiri. Al-Ayah. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Dhahhak, beliau mengatakan setiap orang di yaumul qiyamah akan diberikan kepadanya cahaya. Sampai kemudian ketika mereka semua sampai di sirat, padam cahaya munafikin. Ketika mukminin melihat itu, mereka takut, mengkhawatirkan dirinya. Kalau-kalau cahayanya juga akan padam seperti munafikin. maka mereka memohon kepada Allah seperti yang Allah sebutkan dalam At-Tahrim ayat 8, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Berkata Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan ayat di surat Al-Hadid, yas'a nuruhum baina aidihim, cahaya mereka mukminin berada di depan mereka, kata Hasan, yakni ala sirat, cahaya mereka di atas sirat. Seperti yang Barbahari sebutkan, masing-masing sesuai batas keimanannya ketika di dunia. Dari situ para ulama sebutkan bahwasanya as-sirat siratan ma'nawi wahisi, sirat ada dua, ada yang bentuknya maknawi, ada yang bentuknya hissi. Hissi artinya betul-betul itu jalan yang harus dia lalui. Maknawi ya secara makna. Dan keduanya erat hubungan di antara keduanya. Sirat ma'nawi ada di dunia ini. Sirat hissi ada di hari akhir kelak yang kita bahas ini. Maka seperti apa setiap orang akan melalui sirat al-hissi yang di akhirat, tergantung seperti apa dia menjalani sirat di dunia, yani siratul mustaqim, bagaimana istiqomah dia, bagaimana ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Semakin dia berpegang teguh dan mengamalkan taat, maka itu akan semakin mempermudah baginya melewati sirat. Semakin berkurang keistiqomahan dan tamassuknya, berpegang teguhnya kurang terhadap sirat, konsekuensinya kurang terhadap sirat di dunia ini, bermalas-malasan, menyalahi, melanggar, maka itu berpengaruh, nasibnya pun akan demikian berkurang menjalani sirat. Dan telah lalu, ada yang secepat kilat, ada yang sekejap mata, secepat angin, secepat kuda pacu, secepat kuda, secepat tunggangan binatang lain. Ada yang begini, ada yang merangkak, ada yang tercakar, ada yang terluka, ada yang terjungkal. Masing-masing itu balasan terhadap bagaimana dia berpegang teguhnya, bagaimana ketaatan dan istiqomahnya terhadap siratullah yang ada di dunia. Ajarannya dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. setelah mukminin melewati sirat, setelah melewati sirat yang di atas jahannam, waqafu ala qantarah bainal jannah wan nar, mereka masih harus menunggu, berdiri di arasat. Arasat adalah tempat yang luas, tempat yang sangat lapang, besar. Di situ mereka tunggu. Allah sebutkan hal itu di dalam Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang yang bertakwa, bertakwa kepada Rabbnya, digiring ke surga zumara, berkelompok-kelompok, sampai ketika mereka datang dan dibuka pintu-pintunya. Allah katakan wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya, ini pintu-pintu jannah. Ini menunjukkan ada jedah waktu untuk dibukanya pintu itu. Artinya tidak berarti begitu setelah mereka berhasil selamat melewati sirat di atas jahannam, sampai di sana selesai langsung masuk surga, tidak. Tapi mereka masih menunggu. Makanya Allah katakan ada jeda, wa futihat abwabuha. Di arasat, tempat yang luas, mereka tunggu hatta yuqdha li ba'dihim min ba'd, atau yuqtas li ba'dihim min ba'd, sampai diselesaikan urusan di antara mereka. Ini mukminin sudah, orang-orang yang sudah berhasil melewati sirat di atas jahannam, sudah selamat, tidak langsung masuk surga, tetapi diselesaikan. Di riwayat disebutkan dikisos dari satu kepada yang lain, yakni jika masih ada khusuma, jika masih ada permusuhan di antara mukminin, saat ini merasa terdolimi dari ini dulu pernah mengata-ngatai dia begini, ini pernah sakit hati kepada fulan karena ini itu, dikisos, diselesaikan di antara mereka sebelum mereka masuk ke dalam jannah. Yuktasu li ba'dihim min ba'd, sehingga begitu selesai tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi yang merasa dongkol, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa masih punya hak yang belum dia ambil dari saudaranya, kehormatannya, hartanya, dan yang lain-lain. Begitu itu semua selesai, bersih, barulah mereka masuk jannah. Sehingga tidak akan masuk jannah sebelum mereka tersucikan dari berbagai tuntutan, hak-hak saudaranya mukmin satu dengan yang lain, dikisos, diselesaikan di antara mereka. Di situ yasbiqul fuqara, orang-orang fakir mendahului agnia, orang-orang yang kaya dan berkecukupan. Ya ta'akharuna nisfa yaum, Rasulullah sebutkan mereka yang agnia, orang-orang yang kaya dari mukminin, terlambat masuk jannahnya, didahului oleh masakin dan fuqara setengah hari. Setengah hari hitungan yaumul qiyamah berarti 500 tahun. Bahkan di antara mereka sadatus sahabah, sahabat yang mulia, bahkan mubasyarun bil jannah, yang mendapat berita gembira masuk surga seperti as-sahabi al-jalil Abdurrahman ibn Auf rahimahullahu ta'ala. Karena harta banyak haknya dan macam-macam hak yang terkait menempel pada hartanya akan diselesaikan, sehingga masing-masing yang punya hak diberikan kepadanya, dihisab harta ini dapat dari mana, dibelanjakan kemana, panjang. Makanya mereka terlambat setengah hari, telah didahului oleh fuqara wal masakin dari mukminin. Tentunya fuqara masakin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang pertama masuk jannah. Al-jannah memiliki 8 pintu seperti yang tersebutkan dalam beberapa hadis. Masuklah ke surga dari pintu manapun dari 8 pintunya yang kau kehendaki. Masing-masing pintu ada namanya. Ada pintu atau pintu-pintu itu dinamakan sesuai dengan amalan, amalan saleh yang mereka biasa amalkan di dunia. Maka disebut babus shalah, ini pintu salat. Babuz zakah, bab zakat atau bab sedekah. Babur rayyan, bagi yang puasa, babu siam. Babul jihad. Demikian masing-masing sesuai amalan dan perbuatan yang banyak dia lakukan dari nawafilul ibadat, dari amalan-amalan sunnah yang banyak dia lakukan. Sebagaimana selama di dunia. Al-Hafidh menukilkan keutamaan itu bagi yang memperbanyak. Ar-Rayyan misalnya, bagi yang memperbanyak puasa, yang dimaksud tidak hanya sekedar puasa wajib Ramadan. Karena kalau itu hampir semua muslim melakukannya. Tapi lebih dari itu, yang memperbanyak puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Dawud dan yang lain-lainnya. Tentunya jarang terkumpul pada seseorang semua kebaikan itu. Puasanya Masya Allah, yang sunnah-sunnah, sholatnya Masya Allah. Kalau yang wajib-wajib sama mukminin, tapi rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, duha, nah, qiyamul lail, tahajudnya, witirnya, ini, yang lain-lain. Demikian pula sedekahnya yang sunnah-sunnah, wahakadha. Disebutkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa beliau semula menyampaikan kepada anaknya ketika beliau hendak meninggal. Sakit parah beliau akibat siksaan yang lama yang beliau alami karena kesabarannya mempertahankan akidah Ahlussunnah bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dicambuk, diazab dan disiksa sampai tukang cambuknya mengatakan kepada beliau, wahai Abu Abdullah, aku telah lama mencambukimu, kalau saja ini dicambukkan kepada onta sudah lama mati onta itu. Al-Muhim, antum ta'rifun bahwa provokator semua ini dalangnya adalah Ibn Abi Duat, tokoh Jahmiyah yang mempengaruhi khalifah. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, ta'al, saksikan, kata Imam Ahmad. Adapun khalifah, aku tidak ingin ada permusuhan antara aku dengannya, karena mereka masih ada kerabat dan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku maafkan khalifah. Padahal itu perintah khalifah. Seperti tadi, sebelum masuk surga akan diselesaikan urusan mereka yang masih ada ganjalan di hatinya kepada saudaranya mukmin, ada merasa terzalimi, diselesaikan sebelum mereka masuk surga. Kata Imam Ahmad, aku enggak mau ada urusan, yakni ada permusuhan antara aku dengan salah satu kerabat Rasul, karena Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih keluarga Rasul SAW. Adapun Al-Jallad, tukang cambuk, eksekutornya, ma'zur. Itu profesi dia. Kalau enggak, dia enggak akan dapat makan untuk anak dan istrinya. Bukan maunya dia. Tetapi Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah di hari kiamat kelak. Antara aku dan dia Allah. Ini Allah yang akan menyelesaikan ini semua kedzaliman dan dalangnya Ibn Abi Duat, dia yang zalim. Disebutkan setelah beberapa waktu beliau mengingat, dan beliau riwayatkan di dalam musnadnya, salah satu pintu dari pintu-pintu jannah dan orang dipanggil, ini masuk, diperintahkan masuk ke pintu jannah itu, yang banyak sifat itu ada padanya. Seperti tadi, kalau dia ahlus siam, banyak puasanya, enggak dipanggil masuk lewat pintu Rayyan, setelah semua yang puasa telah masuk ditutup, tidak satu pun akan masuk darinya. Hadis ma'ruf. Begitu pula pintu sholat, begitu pula pun pintu ini. Sesuatu yang menjadi amalan terbanyak dia, menjadi keistimewaan padanya, sifat itu menonjol padanya, dipanggil dari pintu itu. Salah satu pintu-pintu surga itu disebutkan di dalam riwayat pintu al-ihsan atau al-afu anin nas, memaafkan orang, terlebih orang yang berbuat zalim kepadanya, orang yang mengakibatkan dirinya terzalimi, tersakiti, baik pada darahnya, hartanya, ataupun kehormatannya. Fadilah. Besar tentunya, berat. Sebagaimana yang lain pun demikian, yang mendapatkan pintu-pintu itu ya, karena dia berjuang besar selama hidup. Dia perbanyak puasa, dikala kebanyakan orang makan minum dia harus lapar dahaga. Yang sholat demikian, dikala orang tidur. Wahagada, ini memaafkan orang di saat dirinya sangat jengkel, betul-betul sakit hati. Lillah, karena Allah dia memaafkan, mengharap pahala di sisinya. Pintu dari salah satu pintu-pintu surga. Maka Imam Ahmad memanggil anaknya, Sa'ad, aku pernah sampaikan kepadamu tadi ini. Sementara aku dan Ibn Abi Duat, Allah antara kami berdua, Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan menghukumi. Nah, tapi aku mengingat hadis ini, pintu surga ini bagi orang yang memaafkan, maka aku saksikan kepadamu, engkau sebagai saksiku, bahwa Ibn Abi Duat fi hillin minni, aku halalkan, khalas. Yang ini aku maafkan, tidak akan aku tuntut di yaumul qiyamah. Seakan dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat zalim pada diriku. Halal. Demi mengharap pintu ini. Rahmatullahi alaih. Disebutkan ini oleh Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. rahimahumullah, para imam, ulama besar, orang-orang yang berjiwa besar, yang menjadi panutan bagi kita semua. Kembali kepada tadi, mereka dibersihkan, diselesaikan urusan dan hak di antara mereka, sehingga tidak ada lagi yang jengkel dan merasa terdolimi hak-haknya pada saudaranya. Itu yang Allah sebutkan dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut, kami ambil dari dada mereka rasa dengki, pemusuhan, menjadi mereka saling bersaudara dan mereka di atas singgasananya berhadap-hadapan di dalam jannah. Ini dimasukkan ke dalam jannah setelah mereka bersih dari segala permusuhan dan kedengkian kepada sesama mereka di antara mukminin. Al-Muhim ini tentang iman terhadap sirat yang pasti akan dilalui oleh setiap orang, masing-masing sesuai iman dan amalannya. Cahaya bagi mereka juga sebatas iman dan amalan mereka. Para malaikat, para nabi, doa mereka yang mereka perbanyak di saat itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau mereka takut, khawatir dalam keadaan mereka manusia, para nabi yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, afdalul khalq. Begitu pula kemudian para malaikat yang tidak pernah maksiat, hidupnya hanya taat, berzikir. Terlebih kita yang banyak melakukan ma'asi, kita yang banyak berlumuran dosa, sementara amalan saleh dan ketaatan kita masing-masing lebih tahu seperti apa bekal untuk akhiratnya kelak. Wajib untuk lebih takut, wajib untuk lebih khawatir keselamatan dirinya melalui sirat di atas jahannam. Allahumma sallim sallim, untuk menggugah semangat kita dalam beristiqamah, semangat kita dalam taat beramal saleh selama di dunia ini. Masih ada waktu Allah berikan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Imam Asma'i rahimahullah, suatu hari ketika tawaf di Ka'bah, beliau mendapati seorang anak muda yang tampan sambil iltizam menempelkan tubuhnya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Anak ini dengan menangis ketakutan memohon kepada Allah keselamatan di hari kiamat kelak. Ini menyatakan bekalnya sedikit, nah ini amal solehnya, ketaatannya sementara di kiamat seperti itu berat dan sulitnya. Alhamdulillah, kata Imam Asma'i, aku berusaha mencuri-curi pandang siapa anak ini, sampai kemudian aku ketahui ternyata beliau adalah Al-Hasan Ibn Hasan Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku katakan kepadanya, kamu seperti ini, artinya khawatir dan menangisi nasibmu, bagaimana bekalmu di akhirat kelak, sementara bukankah nasabmu dan kedudukanmu begitu tinggi, cucu Rasulullah SAW dari anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Maka kata beliau, wahai Asma'i, Allah menciptakan surga dan Allah telah menentukan para penghuninya bagi setiap orang yang taat kepadanya, walaupun itu budak Habasyah hitam. Dan Allah ciptakan neraka dan Allah telah tentukan penghuninya bagi setiap yang bermaksiat, walaupun itu seorang bangsawan Quraisy. Tidakkah engkau membaca ayat Allah, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan ketika telah ditiupkan pada sangkakala di yaumul akhir, fala ansaba bainahum yawma idzin, ketika itu sudah enggak ada gunanya nasab di antara mereka. Kamu mau anaknya fulan, mau cucunya fulan, mau keturunannya fulan, enggak ada guna bagimu. Wala yatasaalun, dan tidak akan mereka saling bertanya, mana cucuku, mana anakku, ayo masuk surga bersamaku, ayo melewati sirat, sudah cepat, nggak usah ini, nggak akan mereka tanya, masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri, hanya amalannya yang menyertai dia dan itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Nasallallahu taufiq. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bil anbiya wal malaika, iman terhadap para nabi dan para malaikat. Dan hal ini termasuk rukun-rukun iman di dalam Quran, di dalam sunnah banyak nusus yang menyebutkan ini, demikian pula ijma' muslimin. Firman Allah dalam Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukannya kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitab sucinya, dan para nabi. Iman kepada itu semua. Adapun menghadap kemana, bukan itu intinya. Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya terkait perpindahan kiblat yang semula ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah, Yahud gempar. Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka pindah? Dulunya ke kiblat kita Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Bagaimana salat mereka dulu gini. Bagi seorang mukmin bukan itu intinya, tetapi baginya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Sehingga kalaupun seandainya dalam satu hari Allah perintah dia pindah-pindah kiblat sekian kali, ya sami'na wa ata'na, enggak ada masalah. Sekarang suruh pindah ke Ka'bah, seandainya saja di waktu itu Allah perintahkan untuk ngadap ke sana, ngadap ke sini, pindah sekarang ngadap ke sini. Bagi mukmin enggak ada masalah, enggak ada keberatan, tidak akan dia tanya-tanyakan kenapa. Dia tahu ini dari Allah, ia tahu ini Rasul yang sampaikan, dia dengar, dia taati. Makanya intinya bukan ketika dia pindah dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah, tetapi imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Begitu pula di Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman dengan yang Allah turunkan dari Rabbnya, Allah turunkan kepadanya, masing-masing mengimani, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Di hadis Jibril al-Ma'ruf ketika tanya kepada Rasulullah SAW untuk mengajari umat ketika tentang iman, qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani Allah, malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu mengimani takdir yang baik dan yang jeleknya. Makanya ini iman kepada para nabi dan malaikat termasuk dari rukun-rukun iman. Mengimani para nabi yang Allah utus kepada kaumnya, dan mengimani para malaikat, makhluk mulia, makhluk suci, yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para malaikat malaikat makhluk hamba-hamba Allah yang Allah perintah untuk mengurusi yang ada di bawah kekuasaan Allah, masing-masing sesuai tugas dan amanat yang diberikan kepadanya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum, yang mewafatkan kalian, yang mengambil nyawa kalian, malakul maut, malaikat kematian yang telah dipasrahkan urusan kalian kepadanya, mengambil nyawa kalian jika ajalnya telah datang. Mengimani mereka mencakup iman secara global maupun iman secara terperinci. Secara global mengimani bahwa Allah punya malaikat, Allah ciptakan mereka suci, mulia, bukan sesembahan, tidak boleh dituhankan, tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan itu. Dan Allah khususkan masing-masing sesuai tugas yang diamanatkan kepadanya. Ada bahwa mereka ini benar-benar makhluk dan Allah ciptakan. Bahkan mereka punya, atau itu masuk pada iman secara tafsir, secara detail yang mengimani apapun yang disebutkan oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berita yang Allah dan Rasul sampaikan terkait para malaikat itu, tentang sifatnya begini, begini, begini, ciptaannya, amal perbuatannya, dan segala yang berkaitan dengan mereka. Karena ini perkara gaib, maka nusus yang menyebutkan tentang mereka wajib diimani dan diterima, diyakini kebenarannya. Karena enggak ada jalan bagi kita untuk mengenalinya kecuali wahyu, nas, dalil. Ini misalnya dalam hadis Allah sebutkan bahwa mereka itu punya kalbu, bahkan ayat Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ini para malaikat, ayat, ketika rasa takut itu telah diambil dari kalbu mereka, ditenangkan. Berarti para malaikat punya kalbu, berarti mereka yaqilun, faham, berakal, mengerti alaihimussalam. Makanya mereka jatuh, pingsan, ketakutan karena mengerti, faham apa yang Allah sedang lakukan, apa yang Rob mereka perbuat. Yaqilun. Makanya para ulama sebutkan, orang-orang yang mengingkari ini dan mereka katakan malaikat tidak ada akalnya, tidak ada ininya, dia sadari atau tidak, itu celaan kepada syariat, celaan kepada Quran dan kepada sunnah. Karena berarti itu semua diterima oleh mukminin, dibawa dan disampaikan oleh yang tidak mengerti dan tidak berakal. Bagaimana Quran ini dibawa, disampaikan kepada Rasulullah SAW dari makhluk hamba Allah yang tidak punya akal, tidak punya kalbu, tidak faham, tidak tahu menahu, enggak ngerti apa yang dia bawa, dan itu celaan kepada syariat. Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan disebutkan jika kemudian yang membawa dan menyampaikannya enggak punya akal, enggak punya pemahaman, enggak ngerti sama sekali? Itu celaan. Sementara yang dibawa adalah sesuatu yang sangat mulia, kalamullah, perkataan Rabbul Alamin, firman-firmannya, wahyu, hukum-hukum agama, halal haram, perintah larangan, pokok-pokok agama, wahakadha. Ini disampaikan, dibawa oleh yang tidak paham dan tidak punya akal. Bahkan sebagian mereka meyakini, beranggapan bahwa malaikat itu enggak ada wujudnya, makhluk tersendiri namanya malaikat, punya sifat ini, enggak ada, kata mereka. Tetapi yang dimaukan adalah kebaikan. Yakni orang mau berbuat baik, dorongan dirinya untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya itulah malaikat. Adapun makhluk tersendiri yang begini diciptakan dari cahaya, sifatnya begini, ada sayapnya dan seterusnya, enggak ada, kata mereka. Ini disebutkan dari beberapa falasifah, tokoh-tokoh filsafat, akhzahumullah, Allah hinakan mereka. Sama syaitan pun kata mereka enggak ada wujudnya. Tetapi itu kejahatan, kejelekan yang ada pada diri seorang melakukan kejahatan ini itu, ya itulah syaitan. Dan itu semua batil, menyalahi sekian banyak nusus di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Para malaikat ini Allah sebutkan, demikian pula Rasul SAW menyebutkan tentang mereka di dalam beberapa nusus. Nusus antara lain di Bukhari Muslim dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, aku tanya kepada Zir ibn Hubaysh tentang firman Allah, fakana qaba qausaini au adna di An-Najm. Kata Zir, telah menyampaikan kepadaku Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW ra'a Jibril lahu sittumi'ati janah. Bahwa Rasulullah melihat Jibril, padanya, pada Jibril 600 sayap alaihissalam. Padanya 600 sayap. Demikian pula di dalam Bukhari juga Muslim Rasulullah SAW sebutkan innama huwa Jibril, terkait ayat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin di An-Najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marratain. Aku tidak pernah melihat beliau pada ciptaan aslinya yang Allah ciptakan beliau kecuali dua kali ini. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Aku melihat beliau turun dari langit sadan idhamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Begitu besarnya ciptaan beliau Jibril hingga itu menutupi antara langit dan bumi alaihi salam. Juga di Abu Dawud di hadis Jabir ibn Abdullah Rasulullah sebutkan udhinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku untuk menyampaikan pada kalian tentang malaikat, dari malaikat-malaikat Allah yang membawa arsh, arsh Allah. Innama baina syahmati uduni ila atiqihi masirat sab'ami'ati am. Besarnya mereka, Rasul sebutkan antara daun telinganya hingga pundaknya itu ditempuh jarak 700 tahun lamanya dari telinganya untuk sampai ke pundaknya karena besarnya para pembawa arsy Allah yang Allah sebutkan. Di dalam Quran pun amalan mereka atau sifat amanat yang diberikan kepada mereka Allah sebutkan di Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin, pencatat amal perbuatan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun 'atid. Apapun yang terucap darinya manusia ada di sisinya raqib dan atid. maka hendaknya malu seorang hamba dari amalannya, perbuatan maupun tutur katanya, tindak tanduknya, bahkan suara-suara hatinya yang tersirat di dalam benaknya. Karena Allah Maha tahu semua yang ada dalam dirinya. Semua perbuatan dia besar kecil dicatat oleh para malaikat. Hendaknya malu seorang mukmin dicatat dia ada, dia hadir melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, melanggar syariatnya. Hendaknya malu seorang mukmin dirinya absen, tidak ada, tidak didapati, tidak hadir pada sesuatu yang itu diperintah oleh Allah. Dicatat malaikat, fulan tidak hadir, tidak mengamalkan, tidak datang. Kalau saja itu diimani dengan sebenarnya oleh setiap mukmin, akan banyak mendorong dia lebih beramal saleh dan meninggalkan segala dosa dan kemaksiatannya, malu kepada Allah. Allah juga sebutkan, kul yatawaffakum malakul maudil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Juga Allah sebutkan, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Para malaikat yang Allah tugaskan kepada mereka untuk mengambil nyawa arwah hambanya yang telah ditentukan ajalnya, dan mereka punya a'wan, malakul maut dibantu oleh sekian malaikat untuk melaksanakan tugas mulia yang Allah amanatkan kepada mereka. Ada pula yang diperintah oleh Allah mengurusi awan, mengatur awan dengan perintah Allah. Yahud datang bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa pertanyaan, antara lain, akhbirna ma hadzar ra'd, kabarkan kepada kami apa ini halilintar, ini suara gemuruh yang ada di langit. Qala, Rasulullah jawab, malakun min malaikatillah muwakkalun bisahab, itu malaikat dari malaikat Allah yang ditugaskan mengurusi awan di langit. Biyadihi au fi yadihi mikhraqun min nar yasjuru bihi sahab yasuquhu haitsu amara Allah. Malaikat ini di tangannya memegang cambuk atau alat dari api. Dan itu suara yang kamu dengar, gemuruh yang begitu dahsyat. Dia dengan itu menggiring awan ke sana kemari ke arah yang Allah perintah padanya. Qalu fama hadza shaut alladhi yusma, lalu suara yang kita dengar ketika itu, qala sautuhu, qalu sadaqta, yaitu suara malaikat tadi. Kata Yahudi, benar kamu. Ini tidak akan bisa mengabarkan ini kecuali nabi dari jalan wahyu. Hadis di Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dari riwayat Ibnu Abbas. Dari Abu Hurairah pula Rasulullah sebutkan, baina rajulin bifalatin minal ard, ketika seseorang di tanah terbuka di gurun pasir, fasami asautan fi sahabah, dia dengar suara di awan, isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan, fatanaha dhalika sahab fa afragha ma'ahu fi harra fa idza surjatan min tilka shirat qad istaw'aba dhalika al-ma' kullah fatattabi al-ma', maka bergerak itu awan ke arah kebun fulan itu dan kemudian mengalir, diturunkan air padanya. Fa idza rajulun qa'im fi hadiqatihi yahulul ma' bimishatihi, di kebun itu ada seseorang mengatur air dengan alatnya, cangkul atau semisalnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuk, dia tanya, siapa namamu? Qala fulan, namaku fulan. Al ismu atau lil ismil ladhi sumi'a fis sahaba, nama persis yang dia dengar di awan tadi ketika dia di tanah lapang atau gurun pasir. Ini yang didengar tadi, sirami, ini turunkan hujan di kebunnya fulan, disebut namanya. Misalnya kalau itu Ahmad, di kebunnya Ahmad. Dia ikuti itu awan bergerak sampai di kebun itu, turun hujan. Ternyata ada orang di situ, dia tanya penasaran, siapa namamu? Namaku Ahmad. Persis seperti yang dia dengar tadi, kebunnya Ahmad. Faqala lahu ya Abdullah limatas alni anismi, si pemilik kebun juga kembali bertanya, kenapa engkau tanya tentang namaku? Qala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu, karena aku tadi dengar di langit, di awan ada suara sirami kebunnya fulan, ternyata namamu. Yaqulu iski hadikata fulan lismik, fama tasna'u fiha? Qala ama idh kulta hadha fa inni anduru ila ma yakhruju minha fa ata'assaddaq bi thuluthi wa aqulu ana wa iyali thulutha wa aruddu fiha thulutha. Karena engkau sampaikan ini, karena ini rizki dan kenikmatan yang Allah berikan padanya, maka si pemilik kebun berjanji sepertiganya akan aku sedekahkan dari hasil kebunku, sepertiganya akan aku makan untuk kebutuhan aku dan keluargaku, anak istriku, dan sepertiganya akan aku kembalikan lagi. Hadis di Muslim dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Asy-syahid mengimani para malaikat dengan tugas masing-masing yang Allah amanatkan kepada mereka, dan mereka sangat amin, sangat terpercaya menyampaikan dan menjalankan perintah itu sesuai yang Allah perintahkan kepadanya. Makanya Jibril ketika membawa wahyu dari Allah dan ditanya oleh para malaikat, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Hadis tadi ketika malaikat jatuh pingsan mendengar perkataan Allah, Lalu mereka bangun, sujud. Kemudian ketika lewat Jibril, karena Jibril yang menerima wahyu, ditanya oleh mereka, apa yang Rob kita katakan wahai Jibril? Wahyu apa? Jibril katakan, qalal haq. Rob kita berkata al-haq. Dan semua perkataan Allah haq. Jibril enggak sampaikan, wah Allah berkata begini, Allah berkata begini, Allah wahyukan begini. Karena itu enggak amanat. Di mana amanatnya, beliau hanya diperintah menyampaikan ini kepada Rasul yang Allah perintahkan. Yang lain enggak boleh tahu. Amanat. Makanya Allah sebutkan tentang beliau, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ruhul amin. Amin Allah sifati Jibril. Amanat, terpercaya. Alaihimussalam itu iman terhadap para malaikat Allah yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kita persiapan untuk maghrib. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.